أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. جزاك الله خيرا. Ini ada sebuah jaminan dari Allah dan sungguh kami akan walanabluwannakum bisyai. Sedikit saja Allah akan menimpakan kepada kita, sedikit saja. Satu, takut. Pokoknya kita akan mengalami ketakutan. Tapi sedikit dibanding tidak takutnya. Seperti jerawat di tubuh ini, kecil dibanding nikmat tubuh yang banyak. Lapar. Walanabluwannakum bisyai minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, jiwa, anfus, buah-buahan, wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapakah yang sabar? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang mengatakan ketika ditimpa musibah, dia tidak kemana-mana. Hatinya, pikirannya terungkap dalam lisannya. Kami semua, sesungguhnya kami semua milik Allah. Tidak ada merasa dimiliki, tidak ada merasa memiliki, kecuali total semua milik Allah dan kami kembali kepada Allah. Ternyata dari aneka kepahitan yang sedikit itulah Allah menjanjikan ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu akan mendapatkan keberkahan yang besar, curahan kasih sayang dari Allah, ampunan Allah dan petunjuk dari Allah. Jadi ada ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Ada karunia yang sangat, keberkahan yang sangat besar, kasih sayang Allah dan petunjuk. Jadi hadirin, artinya jangan risau dengan masalah yang kita hadapi. Karena tidak ada bahayanya dari masalah. Yang bahaya itu salah menyikapi masalah. Tidak ada bahayanya soal ujian. Orang tidak lulus bukan karena soalnya, melainkan karena salah jawabannya. Halo, kenapa suara saya jadi menggema? Mason sistem maksudnya. Alhamdulillah. Dalam hidup ini kan tiap hari cuma 4 perkara bagi orang yang beriman. 1, taat. 2, maksiat. 3, nikmat. 4, musibat. Tidak jauh hari-hari kita itu saja. Saudara kan sedang taat sekarang, benar? Tapi bisa juga sambil taat, maksiat. Mau ke sini, pura-pura nyebrang, badan nyebrang, mata maksiat. Dan sambil begini juga dapat nikmat. Tapi ada juga yang sambil duduk mules, ya. Jadi dalam waktu yang sama bisa dapat 4. Sudah pernah dibahas bagaimana supaya berbaik sangka. Pernahkah Allah berbuat jelek kepada kita? Sehari saja seumur hidup, jawab. Harus mantap hadirin, Allah mendengar siapa yang jawab, siapa yang tidak jawab. Pernahkah Allah berbuat keburukan kepada kita sehari saja seumur hidup? Sejam seumur hidup? Semenit saja? Sekejap? Tidak pernah dan tidak akan pernah Allah berbuat zalim. Semua perbuatan Allah itu pasti sempurna kebaikannya. Subhanak, maha suci Allah dari keburukan, kesalahan, ketidaksempurnaan, semuanya sempurna. Baik yang tidak baik itu kita yang berprasangka buruk. Kita yang tidak ridho kepada takdir itu yang buruk. Kita tidak sabar. Baik, coba. Kalau kita sudah yakin Allah Al-Bar, maha baik, Allah Al-Muhsin, maha baik, maha sempurna kebaikannya. Masih ingat perumpamaan di ruangan gelap gulita? Di ruangan gelap ada yang memukul kepala kita pakai gulungan koran. Yang di dalamnya ada besi. Apa yang terjadi? Pingsan hadirin, yang ini beda urusannya. Di ruangan gelap ada yang mukul kepala kita pakai gulungan koran. Marah tidak? Marah. Siapa ini? Hah? Pas dinyalakan, masya Allah, mertua hadirin. Yang udah ngasih anaknya buat dinikahi, ngasih deposito, juga ngasih kendaraan 2 dan rumah 1. Jadi marah tidak, Mas? Jawab. Oh Bapak, masya Allah Pak. Apa kabar Pak? Lagi Pak? Gini. Kita tidak akan marah kepada yang baik kepada kita, yang selalu baik dan tidak pernah berbuat buruk. Benar? Kalau kita yakin Allah maha baik, menciptakan kita, ngasih iman, ngasih nikmat Islam, ngasih hidayah taufik, makanan tidak pernah berhenti, nafas selalu ada, penutup aurat, berteduh, aib ditutup, sempurna setiap saat karunia Allah, dan tidak pernah Allah berbuat buruk. Bagaimana mungkin ketika terjadi sesuatu kita kecewa? Pasti baik. Udah gimana-gimana pasti baik. Berhusnuzonlah kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan perasaankan hambaku. Batal nikah pasti baik ini ya Allah. Cuma pedih. Nah, pedihnya itu sebanding dengan dosa yang dilakukan. Husnuzon ke Allah ya. Buruk sangka tidak menyelesaikan masalah, kapan Allah berbuat buruk ke kita? Saya pengen masuk Akabri, enggak jadi karena kurang tinggi. Enggak jadi TNI, malah jadi begini. Ya, baik. Dulu heboh, Agim nikah lagi, goncang. Dihina, dicaci, dimaki, dipermalukan. Justru itu yang mengantarkan bisa lebih yakin ke Allah. Lepas dari menuhankan duniawi. Lepas dari menuhankan pujian orang. Anak malah bisa jadi penghafal Quran. Barokah. Jangan suudon. Makanya batal menikah. Siapa tahu Allah akan memberikan yang lebih baik. Benar? Jangan ngarap-ngarap batal hadirin yang terima yang ada sekarang. Dulu ada orang minta jodoh. Ya Allah, saya ingin menikah, kata seorang pemuda. Keluar dari rumah, langsung ada yang melirik. Tanpa rasa malu mendekati, dan langsung menggigit betisnya. Ya Allah, saya minta jodoh. Yang datang anjing betina. menggigit, pasti baik ya Allah. Walaupun sakit, baik, baik. Dia husnuzon. Bawa ke dokter, kata dokter ini dalam nih lukanya, bawa ke rumah sakit, pasti baik ya Allah. Ini penggugur dosa. Sampai di rumah sakit, dirawat beberapa waktu, pulang ke rumah, terkenang-kenang. Tidak lama hanya kenalan. Ternyata jodohnya perawat hadirin. Takdir kan Allah yang ngatur. Dia minta jodoh. Allah mau jodohkan dengan perawat. Jodohnya memang itu. Supaya ketemu dengan perawat, karena ini khusus bagian gigitan anjing, maka SOP harus dipatuhi. Digigit dulu. Ke sana ketemu dengan takdir. Kenapa dia tidak digigit buaya? Ya enggak ketemu hadirin, habis ya. Jadi jangan buruk sangka kalau dibelok-belokkan takdir itu ya. Jelas? Tapi ya tidak harus gembira bagi yang digigit anjing ya. Belum tentu jodoh sama sekali. Buat yang tadi itu jodoh, buat saudara mungkin rabies atau apa. Jadi jangan pasti alhamdulillah ya Allah terkabul, belum tentu. Juga yang nyari jodoh jangan nyari anjing yang mau gigit. Beda urusannya ya. Tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Husnuzon ya. Tidak mungkin Allah berbuat buruk. Lah Nabi Yunus, gelapnya malam, dimasukkan ke dalam gelapnya laut, berat nih, tenggelam di malam hari lebih berat daripada tenggelam di siang hari. Dimakan ikan, di perut ikan sempit gelap, tetap husnuzon kepada Allah. La ilaha illa anta, tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi, disembah selain hanya Engkau ya Allah. Itu dalam kesulitan luar biasa. Subhanaka, ini adalah husnuzon kepada Allah. Maha suci Engkau. Tidak ada komplain di dalam perut ikan. Diterima sepenuhnya. Inni kuntu minaz zalimin. Saya yang zalim ya Allah. Itu tuh kalau mau diloloskan oleh Allah, zikir sabarnya itu adalah berbaik sangka ke Allah. Termasuk berbaik sangka bahwa semua kepahitan sudah diukur oleh Allah. Allah al-adil, maha adil. Segala sesuatu pada tempatnya. Allah sudah tahu siapa kita, lebih tahu daripada siapapun, lebih tahu dari kita sendiri. Allah tahu kapasitas intelektual kita, Allah tahu kadar keimanan kita, Allah tahu keilmuan kita, Allah tahu kondisi perekonomian kita, Allah tahu gejolak asmoro memboro di hatimu. Allah tahu segalanya tentang kita. Dan kalau Allah menimpakan ujian, menyentuhkan, wa iyam saskallahu bidurrin, Allah menyentuhkan kemudaratan, udah pasti diukur. Tidak mungkin anak SD ujiannya SMA, mustahil. Itu guru zalim dan gak usah dikerjain ya. Mustahil Allah yang maha adil menguji kita dengan sesuatu yang di luar dosis kita. Husnuzon ya. Ini pasti dosis saya. Jangan suka mendramatisir masalah. Jangan suka dipertegang, diperumit, dipergawat. Keep cool. Tahu artinya? Ya, pokoknya mah tenang. Siap? Aduh, gimana ya? Umur saya nambah terus, jodoh belum ada. Apalagi penampilan saya kurang keren. Rezeki saya dikit. Sok aja suudon. Hidung saya kurang mancung, ah. Saudara enggak tahu ya. Justru yang menurut kita kurang mancung di dalam pandangan calon mempelai itu yang eksotis. Tuh kan, suudon. Ada yang kakinya lumpuh, mana mungkin saya dapat suami ya Allah, dapat istri ya Allah, sedang saya lumpuh begini. Justru dalam pandangan istrinya, kelumpuhan suami ini ladang amal dia yang dia cari. Jangan suudon. Itu ada di Bandung yang nikah. Suaminya lumpuh, bahkan miring aja hanya 2 jam. Maaf ya, untuk kentut aja buang angin. wah perlu perjuangan. Saking sakitnya itu lemah dalam beragam. Tapi jodoh, bahkan punya anak. Wah, bagaimana mungkin semuanya lumpuh punya anak? Kan istrinya udah punya anak, ya. Nikah, janda, suaminya meninggal, lihat yang lumpuh, kawan SMA dulu, Allah tanamkan suka, halal nikah sekarang. Masya Allah. Justru nyarinya ladang amal. Jadi yang kita anggap kekurangan, boleh jadi itu yang menjadi kelebihan. Betul? Udah jangan seudon. Tapi saya udah kepala 4. Memangnya Allah terpengaruh dengan umur kita? Kalau Allah mau yang 75 lawan 75 juga bisa. Bukan lawan ya. 75 plus 75. Dah husnuzon ke Allah ya. Yang selanjutnya, kalau ada musibah, kepahitan, ingat surat An-Nisa 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Karunia apapun, kebaikan apapun yang datang itu famin Allah, pasti datang dari Allah, lewat siapa yang Allah kehendaki. Tapi kalau keburukan yang menimpa, famin nafsik, itu akibat kesalahan dirimu sendiri. Jadi kalau pahit, misalkan mau nyebrang, tiba-tiba ada motor lewat, jut kena baju, izin Allah bukan? Jawab. Ada kebaikan di situ? Pasti ada kebaikan. Kebetulan atau disengaja oleh Allah? Sengaja. Diukur enggak oleh Allah? Diukur. Pasti cocok dengan kita. Nah, lalu pikirkan, oh, ini izin Allah, ini pasti ada dosa saya. Kan pas menguap, oh, kesini masuk, mata perih, comberan. Ya Allah, ini pasti diatur olehmu, saya ngaku. Ini jaket udah lama gak saya pulangin, astagfirullah. Masuk ke mulut, keselek lagi agak pahitnya, astagfirullah. Engkau tahu mulut saya suka ngomong jorok. Kena mata sampai perih begini, baru aja lihat internet yang enggak, astagfirullah. Jatuhnya tobat. Astagfirullah. Kata teman, kamu kok gak marah sama dia? Justru saya mau berterima kasih sama dia. Saya jadi ingat dosa-dosa saya. Kata orang, kamu sabar benar sih jadi orang. Kita doakan kebaikan. Ya. Jelas hadirin? Orang itu hanya bisa sabar kalau dia merasa dirinya lah pengundang petaka. Orang itu tidak bisa sabar kalau merasa dirinya sebagai korban. Sakit hati saya. Nah, ciri-ciri ya. Kenapa? Suami saya, aduh, omongannya perih. Dia tidak menghargai. Padahal dulu dia tidak gitu, kata suaminya. Kamu juga gak kayak gini dulu ya. Harusnya kalau suami marah, izin Allah bukan? Marah itu jelek, tapi itu urusan suami. Kenanya ke kita, itu diundang oleh dosa kita. Ilmu copet, copet mencuri dompet, itu copet udah pasti salah. Dosa, ada balasannya. Tapi terpilihnya kita dicopet, siapa yang ngundang? Diri kita sendiri. Oh, saya tadi sedekah cuma 2.000, padahal WC umum udah 3.000 sekarang. Ke toilet bayar 2.000, gak dikasih pinjem gayung. Masa ke surga 2.000 ya, padahal di sini ada ratusan ribu. Astagfirullah, sama. Astagfirullah ya Allah. Suami marah melotot, ini persis ketika saya marah sama pembantu kayak gini. Pembantu gak bisa ngelawan. Allah tahu saya suka marah-marah sama orang. Allah gerakan sekarang suami saya marah sama saya. Astagfirullah ya. Nah, gitu dong istighfar. Astagfirullah. Terusin aja astagfirullah. Padahal ingatan kita mah ingat ke dosa. Makanya istighfarnya juga harus tulus, jangan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bukan begitu. Enggak boleh. Jelas hadirin? Jadi kalau ada kepahitan, cepat evaluasi diri. Makin pahit, biasanya makin kuat itu dosa yang dibuat, yang mau digugurkan. Tapi susah tobat kalau hanya menyalahkan orang. Padahal tidak ada yang kebetulan, Allah yang ngatur. Apapun, kucing datang pipis di mukena ibu. Siapa yang salah? Kucing, mukena, atau si ibunya? Gak ada yang jawab. Kucing tuh gak milih. Kucing tuh udah lebih seneng lah di sana sama anak-anaknya. Tapi ada tugas dari Allah, ngencingin si ibu. Bayangkan ribuan orang yang dadang. Enggak boleh salah pipis. Harus akurat. Allah tentukan jauh meninggalkan anak cucu menjalankan tugas. Udah ketemu yang ini nih, where pipis. Yakin enggak akan salah tuh. Kucing kan kerjanya bertasbih, Pak. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Persis seperti nyamuk juga. Enggak akan salah tuh. Kalau di darah kita ada rezeki dia, nyampe dia ke sini. Walaupun kita pelototin, pas tidur gigit, pergi dia udah itu. Kucing juga pipis. Harusnya langsung, ini izinmu ya Allah. Ini udah diukur, bukan singa yang pipis. Benar. Pasti ada dosa saya ya Allah. Astagfirullahaladzim. Apa ya? Astagfirullah ya Allah, saya ngaku. Ini mukena memang belum lunas ya Rob. Udah 4 tahun. Yang nagihnya udah bosen, udah lupa. Saya juga lupa. Tapi engkau tidak lupa ya Allah. Masih 3 kali lagi cicilannya. Astagfirullah. Cari itu kucing bu. Kasih dia asin sebagai ucapan terima kasih. Pus, makasih ya. Gak usah gitu-gitu amat, gak akan ngerti ya. Kalau bisa gitu Pak, orang nyangkanya kita sabar. Padahal aslinya itu SOP berpikir kalau ada kepahitan. Jangan suka nyalahin orang dulu ya, sebelum evaluasi diri. Masih ingat perumpamaan duduk begini? Di depan ada orang, ada ular, gak kelihatan, itu ada. AA! Itu ular, pakai dong matanya, ngomong sana sini ceramah yang bagus-bagus, dipatuk ular loh. Ih, nggak tahu syukur. Di sini ada pentungan, mana yang kita pentung? Ular atau yang ngasih tahu? Jangan ketawa, hadirin, ini pertanyaan. Ular atau yang ngasih tahu? Ngasih tahu. Ada yang begini, ular dulu katanya, baru yang ngasih tahu. Apapun yang dikasih tahu oleh orang, penting kita jadi tahu ular ini berbahaya, betul? Harusnya berterima kasih. Sama, semua kepahitan itu, maaf ya, seperti saya waktu itu dihina, itu kan gak ada bahayanya bagi saya dihina. Yang bahaya itu saya gak sadar dengan kehinaan diri saya. Lebih bagus tobat daripada ngebalas, betul? Di sini jatuhnya bisa sabar tuh Pak, ketika tidak merasa sebagai korban, tapi merasa sebagai subjek, kita yang mengundang kepahitan itu. Kita tuh bukan objek, tapi subjek, kita yang menjadi pengundang petaka bagi diri kita. Nah, jadi kalau nanti ada kejadian pahit, getir, tidak enak, nelangsa, udah SOP-nya adalah, dosa apa nih yang mengundang kepahitan ini? Lagi mau buka jendela, tiba-tiba angin, kena wajah, ngegaris. Astagfirullahaladzim. Dosa apa ini? Ada seorang bapak-bapak lagi makan sama istrinya. Ternyata pelayan rumah makan itu menarik. Makan kedip, lihat. Istri enggak tahu. Allah tahu. Lagi makan sama istri yang dilihat, yang bagian melayani makanan. Selesai makan, azan maghrib berkumandang. Mah, saya sholat dulu ya. Mau masuk ke musholat, nabrak pintu kaca, Pak. Ada tulisan awas kaca. Udah sakit, malu, dilihat orang rame-rame. Tapi dia langsung, ini pasti izin Allah. Ini pasti diundang oleh dosa saya. Saya ngaku ya Allah. Tadi mata saya jelalatan, ambil wudhu, sholat, habis sholat, tobat, nangis. Gitu hadirin, yang benar tuh. Siapa yang membahayakan kita selain diri kita sendiri, benar? Wama ya'mal mitzkola darotin khairo yaro, wama ya'mal mitzkola darotin syarro yaro. Balik, kita akan lihat balasannya sekecil apapun. Jadi yang banyak-banyak maksiat, siap-siap ya. Dirundung banyak petaka, musibah, kesulitan, kepahitan. Lah siapa yang nanem? Aduh gimana dong A? Caranya apa yang harus saya tobatin? Nah itu dosanya, gak ngaku ya. Obat, coba. Ini pada punya dosa tidak? Punya? Sedikit atau banyak? Banyak? Banyak atau sangat banyak? Berarti sengsara dong. Tobat, ya. Yang kelima, kalau terjadi sesuatu, ingat surat Yunus 107. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kasyifalahu illahu. Sekira Allah menyentuhkan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah, illahu, selain dia. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, fala radda li fadli, tidak ada yang bisa menolak. Yusibu bihi mayyasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kepada siapa di antara hamba yang dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi maaf saja, mau teriak sekeras apapun, mau lari ke siapapun, mau menghibak ke siapapun, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan, kepahitan selain cuman Allah. Gak ada, gak ada. Sakit tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Kalau Allah mau menyembuhkan, Allah pertemukan dengan dokter. Kalau kita gak bisa bayar, dokternya lagi pengen sedekah. Kalau Allah mau menyembuhkan lewat obat, kita akan dikasih obatnya. Kalau Allah mau menyembuhkan lewat bekam, nanti ada yang ngebekam. Pokoknya cuman Allah yang bisa menyembuhkan. Sedih, gelisah, siapa yang bisa menenangkan? Kenapa sih jarang ngejawab begini? Saya sih sebetulnya tidak mengharapkan jawaban ya. Tapi gimana gitu rasanya hadirin. Nanya yang gampang gak dijawab, jawab ya. Amal soleh, mumpung pertanyaannya sederhana. Coba kalau pertanyaan, coba tafsirkan surat Al-Baqarah. Itu kan repot hadirin. Pak, siapa yang bisa menghilangkan kegelisahan? Hanya Allah. Huwallazi anzala sakinah. Makanya kalau galau, risau gitu, enggak bisa kemana-mana selain ke yang punya hati. Maka wasta'inu bisabri wassalah. Tahan dari komplain, tahan dari nulis, tahan dari curhat yang tidak pada tempatnya. Jangan nulis di status, oh betapa pahit hidupku. Enggak sabar. Dia enggak ngomong tapi nulis. Sama. Muacet, e-nya panjang, sama itu, tidak sabar. Tinggal macet, kan sama aja. Jumlah e itu tekanan nada, hadirin. Masih ingat ilmu nada? Kan perubahan itu tergantung nada. Sabar. Sabar. Nada kan yang mencerminkan. Serbu. Nyerbu tuh, Pak. serbu. Nah, pusing tuh tentara. Jangan main-main sama nada ya. Monyet. Monyet. Sama kalau ditulisan jumlah hurufnya tuh. Muacet, pedih. Pakai gambar yang keluar air mata. Itu udah curhat tuh ke makhluk. Jangan. Wasta'inu bisobri wassolah. Tahan. Tahan dari ngomong, tahan dari celetak-celetuk, tahan dari nulis, tahan dari berkomentar, ambil wudu, sholat. Itu kuncinya, hadirin. Kita jarang menggunakan sholat sebagai andalan pembuka pertolongan Allah. Padahal, fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Zikir yang paling komplit itu adalah sholat. Dalam keadaan wudu, tidak semua zikir. Dalam keadaan wudu, zikrullah dalam keadaan wudu, sholat. Zikrullah ngadep ke kiblat, itu dalam sholat. Kumpit, takbir, tahmid, tahlil, tasbih, ada dalam sholat. Zikrullah dalam bacaan Quran, Fatihah dan ayat lain, ada dalam sholat. Ada ruku, ada sujud, ada doa di antara dua sujud. Yang kumplit, itu ada dalam sholat. Benar? Sayang sekali kita tidak memanfaatkan sholat itu. Ini benar-benar pertolongan Allah kalau kita tahan dan tumpah ke Allah lewat sholat. Ingin diampuni, Rabbighfirli, sholat yang bagus, ampunan Allah. Ingin disayang, warhamni, ada dalam sholat. Merasa kekurangan, pengen cukup, wajburni, ada dalam sholat. Gak usah jadi orang kaya. Yang penting tiap perlu, bukan ada, cukup, hadirin. Perlu 2 juta ada 2.000, stres. Nah, cukup ini kalau Allah cukup. Kita hanya cukup aja lah. Buat makan, cukup. Buat ongkos, buat sekolah, buat beli rumah, buat beli mobil baru, buat ke Mekah, buat nikah, buat sedekah, ya udah tuh, nggak usah. Buat makan kaya, buat beli rumah kaya, enggak. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup, tapi orang yang cukup pasti cukup. Padahal nggak kaya lagi, berat nih pengajian. Dasar pengen kaya kayak gini nih. Wajburni. Ingin terhormat, dimuliakan oleh Allah dunia akhirat, warfa'ni, ada dalam sholat. Hadirin, cukup dulu, baru terangkat derajat. Kona'ah dulu. Koruptor, enggak kurang jabatannya. 365 bupati, 19 gubernur, berapa? 3 pimpinan partai, belum hakim. Itu enggak kurang puncak kedudukannya. Tapi ditangkap karena korupsi. Saudara tahu apa? Apa karena kekurangan harta? Bukan. Karena miskin jiwanya. Disiksa oleh Allah dengan merasa tidak cukup. Enggak ada kona'ah. Ada dulu Pak Zainuddin MZ yang kemaruk itu seperti monyet dikasih pisang. Kasih lagi pisang, kasih pisang, kasih pisang. Semua kakinya udah megang, ada pisang. Ekornya, dia gak menikmati apa-apa. Kemaruk. Itu hasil korupsi apa dia makan? Enggak. Beli tanah pakai nama orang, takut ketahuan. Beli rumah, sertifikatnya juga pakai nama orang. Punya mobil, taruh di kampung. Dia punya apa? Disimpan di bank, lihat enggak, megang enggak, make enggak. Cuma catatan. Catatan juga disembunyikan. Sampai dia sendiri lupa nyimpen. Bener-bener error. Enggak penting mas. Segala ada tuh enggak penting. Yang penting segala cukup. Enggak apa-apa. Nah, kona'ah itulah yang menyebabkan warfa'ni, kita diangkat derajat. Udah keren-keren pakai seragam, otot kawat, belung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, sini jengkol, sini pistol, sini borgol, prit, met, jatuh tuh hadirin. Udah segitu kerennya hanya dengan begini. Makanya orang itu baru terangkat kehormatannya kalau sudah lepas nih dari cinta dunia, qanaah. Warfa'ni itu bikin lepasnya hati dari cinta dunia. Warzukni, rezeki yang halal barokah. Tidak penting jumlah, yang penting barokah. Sahabat Nabi juga ada yang rumahnya di masjid Ahlus Sufah, tapi kehormatannya terjaga walaupun uangnya tidak banyak. Ayo, minta ke Allah hanya yang halal barokah. Halalan toyiban, halal urusan akhirat, toyib urusan dunia. Tenang, para istri, nyebut para istri biasanya lebih dari satu ya. Gimana ngomongnya, kan banyak hadirin sini. Jangan nuntut suami yang bikin suami ngambil yang tidak halal. Pastikan halal. Itulah rezeki yang membawa kepada keberkahan. Berkah itu langgeng. Di dunia terasa manfaatnya, di kubur juga terasa manfaatnya, di akhirat terasa manfaatnya. Dalam sholat apalagi, kalau perlu rezeki, perbanyak sholat. Perlu kebahagiaan, perbanyak sholat. Perlu sehat, wa'afini, oh, perlu petunjuk Allah, sholat. Ini kira-kira calon ini cocok enggak? Itu calon bikinan Allah, Allah yang tahu modalnya. Harus istiqoroh, ya Rob. Gak usah banyak ngomong, tapi kurang lebih begini. Engkau sudah tahu siapa dia. Dan saya suka sama dia, dia juga engkau tahu suka sama saya. Ini pasaran lagi tinggi dia, ya Allah. Peminatnya kawan-kawan saya ada 5. Please, ya Allah. Singkirkan dia dari orang, gak usah gitu. Cukuplah di hatinya untukku, ya Allah. Gak usah ngatur Allah, ya. Kalau baik, jadikan. Kalau enggak, jangan. Makin posisi zero, makin bagus. Jangan pura-pura lagi istiqoroh. Ya Allah, terserah padamu. Hanya engkau maha tahu yang terbaik. Tapi kalau bisa, dijodohin ajalah, ya Allah. Itu tetap ngotot. Pasrah ajalah. Allah udah tahu kok yang terbaik. Gimana ah, kalau enggak dijadikan jodoh ke saya? Nanti hati kita dihibur oleh Allah. Kelihatannya bekal perih. Tapi kalau Allah ngebuka hikmah, gak ada perih. Jadi jangan risau, ya. Sujud. Mau milih kerjaan, sujud. Apapun, sholat, sholat. Pengen sehat, wa'afini, sholat. Pengen dibersihkan dari dosa dan aib, sholat. Makanya hadirin sekalian, rugi, sangat rugi. Kita yang diberi fasilitas sholat, tidak membuka pertolongan Allah lewat sholat. Ini tidak ada zikir yang paling komplit kecuali dalam sholat. Nah, jangan banyak mikir kalau lagi banyak masalah ya. Tapi banyak zikir. Tiap mikir jadi zikir. Di antara zikir yang paling lengkap adalah sholat. Gampang, nanti Allah bikin tenang. Karena kalau hati tidak tenang, tidak bisa menyelesaikan masalah. Contoh, contoh. Pernah merasakan cemburu? Pernah merasakan cemburu? Enak atau tidak? Pikiran jadi jernih atau kacau? Hati jadi tenang atau galau? Makan jadi enak atau mual? Tidur jadi nyenyak atau susah? Dengan segitu penderitaan, urusan jadi beres atau nambah? Sama Pak, di mana-mana nambah. Ibu, dengan cemburu kepada suami seperti itu, suami jadi jinak atau makin lincah? Lincah. Tahu kenapa? Sederhana jawabannya. Begini, kalau hati kita sedang cemburu atau apapun, lagi enggak enak sekali, enggak enak. Nah, hati yang enggak enak ini akan nampak dari penampakan kita. Jadi istri yang pecemburu itu wajahnya tuh enggak enak sekali dilihat. Suami pecemburu enggak enak dilihat. Kalau ngomong enggak enak didengar. Kalau nulis enggak enak dibaca. Terus siapa yang mau betah dengan yang tidak enak? Benar? Makanya kalau ada kepala daerah atau pemimpin apa aja hatinya sudah enggak enak, itu pasti wajahnya enggak enak dilihat. Rasis, pengecut, ini wajah enggak enak. Ini dari sini ya, misal. Enggak bisa dibenerin sebelum ngebenerin hati. Orang kalau udah tidak suka, antara kata-kata dengan hati itu jauh lebih membludak di dalam. Jadi kalau ada orang sudah menunjukkan kebencian, itu hatinya lebih benci lagi. Dan kata-kata mah gak pernah cukup untuk mengungkapkan apa yang ada di hati. Begitu. Ya sudah. Makanya kalau lagi cemburu mah gak usah nulis BBM, WA, udah. Lebih baik nulis delete, nulis delete. Jangan di-send. Send ke Allah aja dalam sholat ya. Ibu, kalau suami lagi marah, ibu gak usah ngomong apa-apa. Ambil air wudhu, sholat, laporin sama Allah ya. Ya Allah, kau sudah saksikan sendiri. Gak usah ngomong gitu, bu, itu gak sopan. Tahu kalau sholat ngedoa apa? Ini kisah nyata, Pak. Ada suami istri bertengkar. Ini giliran yang suaminya galak. Pintu ditendang. Sayang, gak mau lagi tinggal sama kamu. Saya mau pergi. Pergilah dia dari rumah. Pung, naik mobil, keluar malam-malam. Aneh, Pak. Di jalan, ini suami yang marah besar ini, tiba-tiba diam mobilnya. Loh, kenapa marah saya hilang? Ini kisah nyata, Pak. Terus jadi ingat ke rumah. Aduh, kasihan sama istri saya. Tadi saya ngomong kasar sekali. Muter tuh, ulang lagi ke rumah. Sampainya di rumah, buka ke kamar. Istrinya lagi di atas sajadah, Pak. Dilihatin aja, selesai sholat. Bu, maafin saya ya, Bu. Tadi omongan saya kasar sekali. Si istrinya juga. Saya yang minta maaf, Mas. Oh, happy ending lah. Terus nanya, kamu ngedoa apa, Bu? Kok saya jadi robah gini? Belum pernah saya marah reda secepat ini. Biasanya berseri, berhari-hari. Apa kata istrinya? Mas, saya dapat amalan. Kalau saya sedang mendapat kepahitan seperti tadi malam, dengar omongan Mas yang waduh buat saya luka, saya dianjurkan ambil wudhu, sholat. Lalu doanya apa? Saya tobat, Mas. Saya minta ampun ke Allah, ya Allah ampun, saya belum jadi istri yang baik, belum bisa menenteramkan suami, belum bisa mendidik anak-anak. Saya nangis itu, Mas, karena saya tahu kepedihan saya itu diundang oleh dosa saya. Saya tobat, sesudah sholat saya minta ampun ke Allah. Ingat janji bagi yang tobat. Satu, wa min man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan. Satu, sempitnya hati dilapangkan. Yang kedua, wa min kulli daiqin makhrajan. Allah pasti kasih jalan keluar. Apa aja ada jalannya. Yang ketiga, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kejutan rezeki yang tidak diduga-duga. Jadi saya mah hanya bisa tobat aja, Mas. Hadiahnya ibu tenang, suami dibalikan oleh Allah, minta maaf sama istri. Gitu. Jelas? Para istri, jangan suka ngeladenin suami lagi marah dengan kemarahan, ya. Dah, sholat. Tapi laporan ke Allahnya tuh tobat. Jangan, ya Allah. Tuh, gitu tuh, ya Rabb. Suami saya tuh udah kurang iman, kurang ilmu agama, kurang ibadah, terutama kurang ajar, ya Allah. Ganti, ya Allah, akhlaknya gitu. Tobat, Bu, tobat. Kisah ini kisah nyata yang kedua nih, Pak. Ini istrinya yang galak. Waduh, saya enggak mau lagi, saya mau pulang. Saya udah enggak mau lagi, udah enggak kuat. Bu, saya kan udah minta maaf. Tidak, kamu udah berulang-ulang begini, enggak mau lagi. Bu, saya enggak mau. adzan subuh, ini marah semalaman nih Pak. Udah, waduh, Bu, saya pergi ke masjid sana, Ibu gak mau lihat. Waduh, suami gak mau, karena udah ngaku salah. Di masjid, dapat ceramah itu Pak, keutamaan tobat. Habis sholat subuh, istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya yang zalim ya Allah. Di rumah seperti yang baik, padahal di luar engkau tahu. Saya belum jadi contoh buat anak-anak, gak ngedidik, ibadah saya jelek, mata saya sering zina, pikiran saya kotor. Aduh, tobat itu sampai isrok Pak. Saya ya Allah, dia minta ampun, sampai benar-benar minta ampun, kebuka dosa-dosanya. Pulang teh ah udah lega ya Allah, saya sudah siap nerima. Memang saya enggak pantas jadi suami. Kalau istri saya mau pulang enggak, saya bisa apa? Udah lega, lega dari mau nerima. Istrinya pulang sampai ke rumah, pas dibuka istrinya lagi bikin air teh manis. Wih, ada beda nih. Udah tegang dah ini termasuk STI ya, suami takut istri. Bu, saya mau minta maaf Bu. Tiba-tiba dituntun oleh istrinya ke kamar. Dicium tangan suaminya. Wah, maafin saya ya. Saya benar-benar merasa omongan saya tidak pantas. Gitu. Aduh, tadi saya kerasa hati saya itu. Aduh, suami berbunga-bunga. Paten itu istighfar. Tadi segitu marahnya. Pas pulang nyiapin air minum hangat. Dan jadi minta maaf lagi istrinya. Gitu men. Ya. Kalau istri ngambek tuh udah jangan suka di mana ya. Tobat, tobat. Istri kan dibuat oleh tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin patah, dibiarin tetap bengkok. Jadi digimanain tuh? Disabarin, didoain dan disolatin. Ya. Maksudnya kita yang sholat tobat, Pak. Bukan sholat jenazah. Ini serius Pak, patennya istighfar, sholat yang kita gunakan juga untuk mohon ampunan Allah. Ah, senanglah kalau kita udah tahu rahasia sholat, makanya jaga wudhu terus. Ada kesempatan, sholat aja. Bingung, sholat, Allah ngasih petunjuk. Tergelincir bikin dosa, sholat, Allah yang penghapus dosa, tergantung skala dosanya ya. Kalau misalkan habis nyopet ya Allah, saya sholat ampun ya Allah, pulangin itu tetap itu ya. Sholat, punya keinginan, hanya Allah yang bisa. Sholat, sedih, pilu, hanya Allah yang bisa nenangin dengan rahmatnya. Sholat, cemburu memburu, sholat. Ya segitu weh. Wasta'inu bisabri wassalat. Tahan dan lepaskan ke Allah semuanya. Bungkus, tahan, serahkan ke Allah. Habis siapa lagi Pak yang bisa nolong? Kan? Semua makhluk itu la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya, enggak ada yang bisa dilakukan makhluk kalau Allah tidak mengizinkan. Teng, sekian. Termasuk perkara tanggal 4 nanti ya. Itu saudara gubernur Jakarta itu ngomong izin Allah bukan? Banyak hikmahnya tuh. Satu, kita bisa tahu dahsyatnya satu surat saja dalam, satu ayat saja dalam Al-Quran. Benar? Semua orang sekarang jadi tahu surat Al-Ma'idah ayat 51. Saudara juga baru tahu kan? Sama. Satu ayat saja sudah bikin goncang itu Pak. Tidak ada di Indonesia satu ayat yang bisa bikin goncang selain ayat Al-Quran. Benar? Hebatnya kalam Allah ya. Mau hukum apapun gak ada. Satu ayat Quran dicaci, Allah mau bikin goncang, goncang. Dua, kita bisa tahu bahayanya mulut, betul? Satu patah kata bisa merusak segala-gala. Kita harus jadi jaga mulut. Tiga, Sekarang kita bisa lihat bagaimana umat merespon. Ada yang punya ghirah di sini membela agama, ada. Ada yang membela kebatilan, ada sekarang nampak, Pak. Ada yang cuek sama sekali, ada. Ada yang dia enggak peduli demi keselamatan, ya. Ada yang membela sekali. Bukan membela ulama, bahkan ditampakkan oleh Allah. Kita lihat hikmah, ya. Siapa yang sini, siapa yang sini, siapa yang diam, kalau lawannya sudah jelas. Menurut hemat saya, ya, kalau ada orang Kristen, Hindu, Buddha mengatakan, ayo pilih pemimpin yang seagama dengan kita. Ini ayatnya, saya tidak tahu ayatnya. Itu mah bukan pengecut, bukan rasis. Itu adalah normal. Mereka berpikir wajar. Lah siapa yang bisa mengurus Kristen dengan benar kalau bukan pemimpin yang paham Kristen? Mungkin begitu pikirannya. Ya. Dan kita tidak boleh marah dan tidak ada umat Islam yang marah. Benar? Sekarang misalkan orang Buddha, ayo kita usahakan punya pemimpin yang beragama Buddha. Itu sangat logis sekali. Mereka gunakan ayat-ayatnya, itu logis sekali. Karena mereka berpikir, mungkin yang agama lain gak akan ngerti bagaimana ngurus umat Buddha dengan baik, sesuai dengan keyakinannya. Lah kenapa giliran ada umat Islam yang ngajak memilih pemimpinnya? Karena orang yang non-Islam gak akan ngerti tentang Allah. Mereka gak beriman ke Allah, betul? Mereka tidak mau ngerti tentang Quran, karena mereka tidak beriman ke Quran. Mereka tidak akan memuliakan Rasulullah karena mereka tidak beriman ke Rasul. Lah orang tawaf aja disangka nyembah batu hitam, kita setengah mati pengen tawaf, ya. Jadi wajar sekali kalau umat Islam ingin dipimpin oleh orang Islam yang mengerti, beriman, dan sepemahaman. Nah kalau umat Islam ngajak yang hal yang sangat wajar, apalagi ini sesuai perintah Allah, dianggap fasik, rasis, apa, pengecut, membohongi, ini orang tidak benar. Itu sudah ada kebencian di hatinya, sehingga ngomong begitu. Kalau di sininya nggak ada kebencian, nggak akan keceletot, ya. Maka kalau sudah minta maaf, ya udah kita maafkan. Tapi ya harus mempertanggungjawabkan. Tidak bisa, udah nyuri, misalkan minta maaf ya, saya bawa pulang, gak bisa. Ya dimaafin, tapi balikin ya. Karena sebagai pejabat publik harus mau. Jadi ini bukan masalah ras, sara, enggak. Ini masalah orang mempertanggungjawabkan ucapannya sebagai pejabat publik, gitu. Bukan masalah pilkada lah, bukan. Tapi harus tanggung jawab, ya. Nah, kita tidak boleh juga dengan sikap melampaui batas. Setuju? Kita rambu-rambunya akhlakul karimah. Kalau mau demo, tampilkan demo yang indah walaupun hati terluka. Sabar. Apa yang saudara lihat? Pasti lihat yang putihnya kan? Saya ceramah segini ininya, pakai baju, pakai das, pakai sorban, yang dilihat yang putih. Nah itulah, kalau kita tidak hati-hati, orang yang tidak suka akan fokus kepada kekurangannya. Ya, maka sikapi dengan baik, karena yang membulak-balik hati nanti adalah Allah. Saya pikir memang kasihan juga Kapolri itu, ya. Karena Kapolri itu, Kapolri itu kan di bawah presiden. Sebetulnya Mas Joko yang harus ngomong, ya. Siapa Kapolri kita sekarang? Kapolri Pak Tito. Mas Tito, tolonglah ditegakkan hukum itu secepatnya daripada heboh kemana-mana. Kita banyak kerjaan yang lain. Itu Kapolri hakul yakin besok keberesin, ya. Jadi kita tidak minta Kapolri, kalau saya meminta Mas Joko aja. Mas Jokowi punten ya, segera dituntaskan urusan ini. Jangan dianggap remeh. perasaan saya ini akan makin membesar, membesar. Dan cara menghentikan demo itu sederhana sekali. Di mana-mana, di dalam literatur apapun, menghentikan demo itu adalah dengan dihilangkan penyebabnya. Mau bicara apapun, apapun itu akan membesar kalau sumbernya tidak segera diselesaikan. Jadi kalau ingin umat Islam, dan saya kira yang jengkel bukan hanya umat Islam, yang Tionghoa juga merasa risih nih, karena mereka bisa kena getahnya. Juga yang Kristen dan sebagainya juga saya merasa, sebagian merasa tidak nyaman, karena mereka yang bicara ini direpresentasikan sebagai agama itu. Ya, jadi ini sangat mengharuskan presiden yang ambil sikap. Ini bukan perkara ringan. Perasaan saya tanggal 4 itu akan menjadi sesuatu yang jumlah sangat besar umat Islam. Dan salah satu diantaranya yang akan ikutan baris yang bicara ini. Ya. Jangan tepuk tangan, itu mah sudah keharusan. Ya. Saya jarang demo-demo hadirin. Kecuali waktu mau penyerbuan Irak dulu sekali, terus Palestina. Tapi kali ini kalau gak dituntaskan, kok rasa-rasanya seperti ada yang gurita besar gitu di belakang tuh. Ya. Yang sepertinya kenapa ini yang satu ini begitu dianak emaskan. KPK dihantam, BPK dihantam, tapi sepertinya, tapi sehebat apapun makhluk yang ada di belakangnya itu pasti gak ada apa-apanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam ikhtiar ini harus nguatin doa, ya. Jangan sampai nguatkan ikhtiar melupakan Allah. Kita ikhtiar sebagai ibadah saja. Terima kasih hadirin sekalian. Sikapi segalanya dengan akhlakul karimah, proporsional. Kulo ngaturaken matur suwun. Ya. Yeah. Terima kasih kepada saudara-saudara yang menyumbang DPU sehingga kita apa bikin mesin air bersih, Mas? Apa tadi, Mas? Air bersih, terus apalagi, dan ini laporan. Saudara bisa lihat laporannya di Republika, ya, di audit. Tahun 2014, 30 miliar. 2015, 53 miliar nih, gini-ginian nih, Mas. Jangan sembarangan, ya, karena banyak orang hanya ngisi sisa-sisanya. Dia beli roti 20 ribu, sisa, beli pakai uang 100 ribu, sisanya dikesiniin. Ini. Harusnya amin, Mas, bukan ketawa, ya, amin. Ambil nanti tahun ini targetnya 80 miliar sehingga bisa bantu sekitar 750 ribu orang baik dalam bentuk beasiswa, modal kerja, termasuk di jalur Gaza ada masjid dari uang seperti ini, Pak. Beragam, kita nolong hampir 3/4 juta orang targetnya, ya. Silakan bawa isi, kalau nanti sudah penuh ada tetangga teman yang sakit nggak apa-apa, kasihin aja ke mereka isinya. Atau masjid rusak, tapi kalau mau dikumpulkan target yang tadi 750 ribu orang, tinggal di SMS ke DPU, Dompet Peduli Umat. Ini Laznas, Lembaga Amil Zakat Nasional, dipertanggungjawabkan insya Allah dunia akhirat, ya. Mari sambil kita bersedekah, kita sama-sama membaca ayat-ayat Quran, dan kita akan tutup dengan muhasabah dan doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah. Bagi yang akan bersedekah sambil sedekah, ya, petugas dipercepat. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasikin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin sejenak, kita tundukkan hati kita. Allah tahu persis apapun yang kita lakukan siang dan malam. Allah maha melihat, maha menyaksikan. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Saat ini kita dihargai orang lain karena Allah masih menutupi aib kita. Allah menutupi kebusukan-kebusukan kita. Allah masih menutupi maksiat. Dan Allah memberikan tuntunan agar kita bisa taubat. Andai saja sedikit saja dosa kita yang dibuka, pasti akan lain kisah hidup kita. Alhamdulillah, Allah yang maha baik, maha sabar, walaupun karunianya sering kita gunakan maksiat, tetap Allah memberikan kesempatan kita taubat. Bahkan Allah sangat senang, bahagia melihat hambanya bertobat. Pertemuan ini adalah Allah yang mengatur. Dan Allah janji lewat Rasulullah akan mengampuni siapapun yang datang di majelis ilmu. Marilah sejenak kita istighfar, hadirin. Rasulullah SAW 100 kali beristighfar, padahal beliau tanpa dosa. Mari kita beristighfar dengan tulus sambil kita buka lembaran-lembaran. Buka dengan jujur apa yang sudah kita lakukan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mintalah ampunan, hadirin. Istighfar yang hidupnya kelam. Jujurlah, hadirin, Allah tahu. Istighfar yang selama ini lebih banyak melupakan Allah daripada mengingat Allah. Astagfirullahaladzim. Yang musyrik, istighfar. Yang menuhankan duniawi ini, yang kepada Allahnya hanya sisa istighfar, yang hidupnya munafik, yang hanya hidup membagus-bagus topeng padahal isinya busuk. Astagfirullahaladzim. Istighfar, hadirin, yang pernah mendekati zina, yang matanya berzina, yang sering melihat yang diharamkan Allah. Nikmat mata ini nikmat mahal. Mudah bagi Allah mengambil mata kita. Istighfar yang pikirannya sering kotor. Istighfar yang tubuhnya suka melakukan maksiat. Suatu saat akan bicara sekujur tubuh ini. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Mari kenang dosa kepada orang tua, hadirin. Istighfar yang air susu dibalas air tuba. Yang sering menyakiti orang tuanya, yang durhaka. Istighfar yang jarang tersenyum tulus kepada ibu bapak, yang tidak pernah punya waktu. Istighfar yang tidak pernah punya kesempatan membahagiakan orang tua. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Istighfar yang hidupnya kelam, yang sering memakan makanan haram, harta haram. Istighfar yang sering berbuat zalim. Ya Allah, Engkau tahu siapa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin inna kunna minaz zalimin. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadika salihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut, ya Allah, wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau Maha melihat, Engkau Maha dekat. Engkau yang menggenggam kami, ya Allah. Hanya Engkau yang menguasai kami. Hanya Engkau yang kuasa mengabulkan doa kami. Kami hamba-Mu yang berlumur dosa, yang berselimut aib. Kabulkan doa kami, ya Rahman Rahimin. Taqabbal minna ya Karim. Hadirin bagi yang ingin doa, doalah. Amin. Allah Maha mendengar, Maha dekat, Maha baik. Doa hadirin mudah bagi Allah membolak-balik takdir. Amin ya. Amin ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Wahai yang Maha baik, kabulkan doa-doa kami, ya Rabb. Kuatkan iman yang masih lemah, ya Allah. Teguhkan yang masih rapuh. Berikan kepada kami nikmatnya ilmu yang manfaat, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa rizqan halalan tayyiban wasi'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, Ampuni hamba-hamba yang menjadi jalan kebaikan darimu untuk kami. Berikan kepada kami pendamping hidup yang mengantarkan kami menjadi pecintamu, ya Allah. Karuniakan kepada kami keluarga yang penuh cinta padamu. Titipkan kepada kami keturunan yang kau cintai dan mencintaimu, ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini semuanya hanya untukmu, ya Allah. Jadikan hari-hari yang tersisa ini seluruhnya hanya di jalanmu. Hanya karenamu, ya Allah. Hanya untukmu, hanya bersamamu. Jangan biarkan ada yang memalingkan hati ini darimu, ya Allah. Hujamkan di hati ini rasa cinta yang membara padamu. Dan gelorakan hati ini rasa rindu, ya Allah. Rindu ingin pulang berjumpa denganmu. Ya Allah, jangan ada yang mencuri hati ini, ya Karim. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan dan memperbudak kami. Jangan biarkan nafsu membuat kami terjerumus, syahwat membuat kami bergelimang maksiat. Ya Allah, teguhkan iman kami. Allahumma inna nas'aluka ridha kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa akhir majlis hadirin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya berterima kasih dan mohon maaf kepada seluruh jajaran dari UGM, dari masjid, dan semua sesepuh, guru-guru kami, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa di Radio M Kia setiap jam 5 pagi atau di Facebook insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.